Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang badal. Kemarin alhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Sekarang melanjutkan tadrib atau tamrin, latihan terkait dengan badal ini. Tadribun 'alal i'rabi, latihan pada i'rab tentang badal. Contoh: a'taqtu al-'abda nisfahu, aku membebaskan, memerdekakan budak itu separohnya, setengahnya. A'taqtu, a'taqa fi'lun madin, fi'il madhi mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik, dhamir raf' yang berharakat. Wa ta'u, ta'nya dhamirun muttasilun, mabniyun ala dhammi, dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahal raf'in, pada tempat raf', fa'ilun sebagai fa'il. Al-abda maf'ulun bihi, maf'ul bih, mansubun mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Nisfahu, nisfa badalun minal abdi, nisfa adalah badal dari al-abdi. Badalu ba'din min kullin, badal ba'd min kul, badal yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Wa badalul mansubi mansubun, badal dari isim yang mansub, maka badal itu mansub. Wa huwa mudhafun, dan badal itu mudhaf, nisfa badal ini mudhaf. Wal ha'u, ha'nya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahalli jarin, pada tempat jar, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih, mudhaf ilaih dari nisfa. Contoh yang berikutnya. Ishtaraitul kitaba bidinarin dirhamin, saya membeli kitab itu dengan dinar, dirham. Hadzal badalu ghalatun, badal ini adalah ghalat, ya, menunjukkan kekeliruan. Ya, saya membeli kitab itu dengan dinar, dengan dirham. Jadi seperti itu kira-kira maknanya. Aradta an taqula, engkau ingin mengatakan dirhamin, ingin mengatakan dengan dirham, bi dirhamin. Faghalitta, lalu engkau keliru, engkau salah mengucapkan. Fa abdaltad dinara minhu, sehingga engkau menggantikan dinar darinya. Keliru mengucapkan, dengan mengucapkan dinar dari dirham tadi. Li'anna hadha jinsun wa hadha jinsun, karena yang ini adalah satu jenis, maksudnya dinar ini satu jenis, wa hadha jinsun, dan ini yang dimaksud dirham ini juga satu jenis yang lain. Ad-dinaru minal zahabi, dinar itu dari emas. Wa dirhamu minal fiddati, dan dirham itu dari perak. Ini ya contoh tentang i'rab pada badal. Berikutnya dibaca, ganti. Qatima zaitun amuka, ya. Datang Zaidun, yakni pamanmu. Jadi Zaid ini nama dari pamanmu. Dia datang. Qadima fi'lun madi. Madin. Mabniyun ala fathi. Iya. Qadimun fi'il. Qadima. Qadima fi'il madi mabniyun ala. Dengan fathah. Iya. Zaidun fi'lun. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatul raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Ya. Zaidun fi'il. Fa'il. Marfu. Tanda rafa'nya dhammah dhahir di akhir pada akhirnya. Ya, dhammah yang tampak pada akhirnya. Dhammah yang tampak pada akhirnya. Ya. Amu. Badalun. Badal min Zaidin. Ya, badal dari? Badal dari Zaidin. Ya. Wa badalul marfu'i marfu'un. Ya. Badal dan badal dari isim yang marfu. Isim marfu. Maka dia marfu. Dia marfu. Wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi mabniyun alal fathhi fi mahalli jarin. Diartikan dulu, wahuwa mudhaf, dia adalah mudhaf, wahuwa mudhaf, dia adalah mudhaf, dan kafnya mudhaf ilaihi mabni dengan fathah pada tempat jar. Naul badalil kullun min kullin. Ya. Jenis badalnya. Jenis badalnya kullun min kullin. Jadi badal kull min kull. Jadi semua seluruhnya dari seluruhnya. Jadi Zaidun semakna sama dengan ammu. Ini ya. Ini badal kull min kull. Baik. Berikutnya ganti. Ya. Istaraitu. Ya. Maknanya saya membeli budak itu. Fataka, budakmu. Jadi fata di sini artinya budak, bukan pemuda. Jadi fatan itu fata itu bisa berarti pemuda, tapi juga bisa bermakna budak. Saya membeli budak itu, budakmu. Istaraitu. Istara fi'lun madin. Littisalihi. Ya. Bi dhamirir raf'i. Raf'il. Mutaharriki. Ya. Artinya Ishtara Fi'il madi Mabni dengan sukun. Karena Bersambung dengan dhamir Rofa Yang berharokat. Ya, al-mutaharrik itu yang berharokat. Ya, jadi tak ishtara itu, tak itu dhamir, dhamir rofa. Ya, karena sebagai fa'il, kemudian dhamir ini berharokat ya dengan dhammah. Berikutnya watta'u muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fa'ilun ini ada keliru ya, fa'ilun. Ya, fi mahal di raf'in fa'ilun. Ya. Dan tak. Ya. Domir. Mutasil. Mutasil. Mabni. Dengan dhammah. Dengan dhammah. Pada tempat rofa'. Pada tempat rofa'. Sebagai. Sebagai fa'il. Fa'il. Baik. Al-abda. Al-abda. Maf'ulun. Bihi. Mansubun. Ya. Yeah. Wa'alamati. Wa'alamatu. Wa'alamatu. Nasbihi. Nasbihil. Alf. Ya. Yeah. Nasbihil fathatu zahiratu. Nasbihil fathatu zahiratu. Fi akhirihi. Ya. Yeah. Al-abda. Al-abda. Maf'ul bih. Ya, yeah, maf'ul bi. Maf'ul bi. Mansub. Mansub. Tanda nasobnya. Tanda nasobnya dengan fathah. Fathah yang. Yang tampak. Tampak pada. Pada akhirnya. Ya, yeah, pada huruf akhirnya. Pada huruf akhirnya. Baik. Fataka. Fataka. Fata. Badalun minal abdi. Ya. Yeah. Wa badalu al mansubi. Mansubun. Ya, ini dulu. Fata badal. Fata badal dari al-abdi. Al-abdi. Kemudian dan badal mansub. Badal badal pada isim yang mansub, maka menjadi mansub. Dan badal pada isim yang mansub, maka menjadi mansub. Iya. Wa'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun muqaddaratun alal alifi ya yeah. Alal alifi mana'a mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru at-ta'adzuru ya yeah. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah fathah yang ditakdirkan pada alif, alif yang mencegah munculnya fathah tersebut, adalah ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin, mustahil. Jadi alif tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menampakkan harokat. Sehingga tadi fathahnya muqaddarah, fathahnya ditakdirkan atau tersirat, tersembunyi. Karena itu alif. Ini ta'adzur, tidak mungkin. Ini yang mencegah fathah itu tampak. Berikutnya, fatan. Fatan. Mudhafun. Mudhafun. Walkafu. Mudhafun. Ilaihi. Mabniyun. Alal fathi. Fi mahalli jarin. Bil. Idhafati. Bil idhafati. Ya, fatan. Fatan mudhaf dan kaf kafnya mudhaf ilai mabni pada fathah pada tempat jar dengan sebab idhofa. Baik. Wanu nau'u wa nau'ul badali hadza badalu kullin min kullin dan jenis badal ini adalah badal kullin min kullin. Iya. Baik. Berikutnya jabani abdamu raihatuhu raihatuhu. Iya. Mengagumkanku, membuat aku kagum makanan ini. Ra'ihatuhu aromanya. Makanan ini aromanya membuat aku kagum. Takjub ya. A'jaba, takjub, kagum atau heran. I'rabnya A'jabani a'jaba fi'lun madin mabniun 'ala fathin. ajaba fi'il madi mabni dengan fathah. Ya. Wan nunu lil wiqayati. Wiqayati wal ya'i wal ya'u wal ya'u dhamirun muttasilun mabni 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, diartikan dulu. Dan nunnya lil wiqayah, untuk wiqayah. Artinya menjaga supaya fi'il itu tidak kasrah. Jadi di situ a'jaba kemudian bertemu dengan dhamir ya. Kaidahnya setiap kata yang bertemu dengan dhamir ya itu harus dikasrah huruf akhirnya. Padahal fi'il tidak bisa, tidak boleh kasrah. Nih. A'jaba ini bertemu ya. Yang sebelumnya itu harus kasrah. Padahal fi'il ini tidak boleh dikasrah. Maka untuk menghindari fi'il dikasrah, tadi ditambahkan nun. Jadi yang dikasrah nunnya ini. Maka dia disebut dengan nun wiqayah. Artinya dia menjaga, melindungi supaya fi'il itu tidak dikasrah karena bertemu dengan ya, dengan dhamir ya mutakalim ini. Jadi itu fungsi nunnya wiqayah. A'jabani, a'jaba fi'il kemudian ya-nya dhamir ini. Wal ya'u dhamirun muttasilun, dan ya sebagai dhamir muttasil mabni dengan sukun pada tempat nasab sebagai maf'ulun bi. Ya. At-ta'amu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihin ad-dhammatu al-zahiratu fi akhirih. Ya. At-ta'amu fa'il marfu, tanda rufaknya dengan dhammah yang tampak pada akhirnya. Ya. Ra'ihatuhu ya badalu ishtimalin minat ta'ami wabadalul marfu'u i marfu'un. Ya, ini dulu. Ra'ihatuhu badal ishtimal dari ta'am, ya, dari at-ta'am, dan badal marfu' badal pada isim yang marfu', badal isim pada yang marfu' itu marfu', ya. Dan alamatnya tanda rafa' wa alamatu raf'ihi dengan dhamma yang nampak pada akhirnya. Ya. Wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamma 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafin ilayhi mudhafun ilayhi. Ya. Wa huwa, dan dia mudhaf dan ha dhamir muttasil mabni dengan dhamma pada tempat jar, ya, sebagai mudhaf ilaih, ya, pada sebagai mudhaf ilaih. Berikutnya ganti istara itu sikinan syaifan, aku membeli pisau pedang. Istara fi'ilun madin mabniun 'ala sukuni litisarihi bi dhamirir raf'i al mutakhiriki. Yeah. Istara fi'il madi mabni dengan sukun yang bersambung karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharakat di akhirnya. Ya. Yeah. Wa ta'u dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Dan tak adalah dhamir mutasil yang mabni dengan dhammah pada tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Sikinan maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati bil fathatil dhahirati ala akhirih. Sikinan adalah maf'ul bih yang mansub dengan fathah yang tampak pada akhirnya. Ya. Yeah. Saifan badalun min sikinan. Saifan adalah badal dari sikinan. Wa badalul mansubi mansubun, dan badal dari isim yang mansub dia menjadi mansub. Yeah. Wahada badalu ghalatin. Ini adalah badal pengganti. Ghalat. Badal ghalat. Jadi keliru. Jadi artinya apa? Saya membeli sebuah pisau. Bukan, sebuah pedang. Jadi maknanya kira-kira semacam itu. Jadi pembenaran dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya keliru. Jadi yang dibeli adalah pedang, bukan pisau. Ini. Berikutnya, ganti yang belum. Qabalani. Qabalani Zaidun khaluka. Iya. Menjumpaiku Zaid pamanmu. Zaid pamanmu menjumpai saya, menemui saya. Qabalani menjumpai atau menemui, ya. Qabala. Qabalani qabala fi'lun. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Qabala adalah fi'il madi mabni dengan fathah. Wan nunu lil biqaya, dan nun adalah nun biqaya. Wan ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni di mahalli nasbi. Nasbin fi mahali nasbin, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Dan ya adalah domir mutasil yang mabni dengan sukun pada tempat nasab sebagai maf'ul bihi. Ya. Wal ya'u la takunu fi mahali maf'il abadan illa idha kanat lil lil mukhatabati mukhatabah, ya. Mithlu taf'ulina. Ya, ini maksudnya sebentar, ya. Wal ya'u la takunu fi mahalli raf'in abadan. Dan ya, maksudnya adalah dhamir ya, itu tidak berada di tempat rafa' selama-lamanya. Jadi yang dhamir ya itu tidak akan berada di tempat rafa' selamanya. Illa, kecuali, idza kanat lil mukhatabati, jika ya itu untuk mukhatabah. Mukhatabah semakna dengan anti. Jadi untuk orang kedua atau yang diajak bicara seorang perempuan. Ini mukhatabah atau anti, ya, lebih mudah memahami ini. Jadi dhamir ya yang maknanya untuk mukhatabah atau anti, ini nanti yang menduduki mahal rafa', menduduki tempat rafa'. Contohnya di sini taf'ulina, atau pada contoh yang lain misalkan taktubina. Ini taktubina, ini taf'ulina. Jadi di situ taf'ulu kemudian bersama dengan dhamir ya. Dhamir ya di sini untuk mukhatabah. Kemudian bersama dengan nun, atau pada taktubina. Taktubina dari taktubu. Kalau asalnya taktubu. Kalau taktubu ini untuk anta, untuk yang mudzakkar. Adapun taktubina tadi untuk anti, untuk yang muannatsnya. Nah, di sini dhamir ini dhamir ya, digunakan untuk mukhatabah atau untuk anti. Dan ini menempati mahal rafa', karena di sini pada taktubina ya ini sebagai fa'ilnya. Ya, fa'il. Jadi fa'il termasuk isim yang marfu', dan ketika itu berupa dhamir, maka dhamir itu dikatakan fi mahali raf'in. Karena dhamir tidak berubah, dia mabni, ya, tidak bisa marfu', sehingga dikatakan fi mahali raf'in. Ini ya mukhatabah, sehingga disebut dengan ya mukhatabah, itu ya. Ya al mukhatabah. Ini. Jadi ya mukhatabah ini yang fi mahal raf'in, yang menempati tempat rafa'. Adapun dhamir ya selain itu, selain ya mukhatabah, maka tidak menempati mahal rafa'. Ya, yakni ya mutakallim. Jadi dhamir ya itu ada dua makna. Yang pertama ya mukhatabah ini, dan itu menempati mahal rafa' sebagai fa'il. Kemudian yang kedua adalah ya mutakallim. Nah, ya mutakallim ini tidak akan menempati tempat rafa'. Dia mungkin menempati mahal nasab atau mahal jar. ini ya, untuk menambah faedah tentang bomir ya ini. Jadi ada dua bomir ya, ya mukhotobah dan ya mutakallim, dan itu berbeda ya, tadi mahalnya. Lanjutnya, masih kelanjutan dari sebelumnya. Zaidun fa'ilun marfu'un bidhommati adh-dhahirati ala akhirih. Zaidun adalah fa'il marfu dengan tandanya dengan dhommah yang tampak, dhommah yang tampak pada akhir katanya. Ya. Qaluka qalun badalun min Zaidin wa badalu marfu'in marfu'un. Qaluka qalun adalah badal dari Zaidin dan isim dan badal dari isim yang marfu. Badal dari isim yang marfu maka dia menjadi marfu. Ya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhir katanya. Ya. Qalu mudhafun wal kafu mudhafun ilaih. Qalu adalah mudhaf dan kaf adalah mudhafun ilaih. Mabniun alal fathi fi mahalli jarin fil idhofati. Mabni dengan fathah. Dengan fathah yang menempatkan pada tempat jar, jar dengan sebab. Sebab idhofah. Ya. Ganti. Al-layla maf'ulun bihi mansubun. Kata al-layla ialah fi'il maf'ulun bihi yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Dan tanda nasabnya ialah fathah yang tampak. Nisfa badalun minal layli wa badalun mansubi mansubun. Kata nisfa adalah badal dari kata al-layla dan badal dari isim yang mansub menjadi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya ialah fathah yang tampak pada akhirnya. Nisfa mudhaf. Kata nisfa ialah mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Dan dhamir ha' ialah mudhafun ilaih. Dhamiru mabniyun ala dhammi. Dhamir yang mabni di atas dhammah fi mahalli jarri lil idhafah. Dalam keadaan jar pada tempat jar, pada tempat jar karena idhafah. Ya, ganti. Allah Ta'ala wal kafiruna hum dhalimun. Allah Ta'ala berfirman dan orang-orang kafir adalah orang yang dhalim. Al kafiruna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Al kafirun adalah mubtada yang marfu dengan ibtida, dengan sebab ibtida. Wa alamatu raf'il waw niyabatan 'anil dhammati. Dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti dari dhammah. Bi annahu jam'u mudzakkar salim, karena dia adalah jam'u mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'an tanwini fil ismi mufrad. Dan nunnya adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya. Yeah. Dhamir faslin. Kemudian dhamir pemisah. Ya. Yeah. Dhamir. Al-zalimuna khabarun mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Al-zalimun adalah khabar mubtada yang marfu dengan sebab mubtada. Dengan sebab mubtada itu. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jam'u mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'an tanwini fil ismil mufrad. Dan nunnya adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya. Untuk contoh terakhir ini memang tidak ada badalnya, atau ini bukan contoh untuk badal. Tapi contoh yang lain di sini terkait dengan mubtada dan khobar. Dan di sini mubtada dan khobar itu bisa ataupun boleh dipisahkan oleh dhamir yang disebut dengan dhamir fasl, yaitu dalam kata hum atau dalam dhamir hum. Wal kafiruna humudz zalimun. Al kafiruna mubtada, adz zalimuna khobar. Ini dipisahkan oleh dhamir fasl, dan dhamir itu keadaannya sesuai dengan mubtada'nya dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis, sesuai jamak mudzakkar ghaib ini. Jadi contoh ini tidak terkait dengan badal, tapi tentang mubtada' khobar atau tentang isim yang marfu'. Baik, untuk yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih ada beberapa contoh tamrin, tapi ini tidak lagi terkait dengan badal ya. Ini mungkin mengulang dari atau murojaah dari apa yang sudah dibahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Marartu bi abika, marartu ya, marartu bi abika, saya melewati ayahmu. Ya, marartu marra fi'lan madin mabniyun 'ala sukuni, fi'il madhi mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa ta'u ta'nya ya, dhamir ta' ya, yang berharokat ini, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahali raf'in pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Bi abika, alba'u ba'nya harfu jarin adalah huruf jar. Abi ismun majrurun bil ba'i, isim yang majrur dengan sebab huruf ba' tersebut. Wa alamatu jarihi al ya'u, tanda jarnya adalah ya. Niyabatan 'anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah, li'annahu minal asma'il khamsati, karena ia lafaz abi ini termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, jarnya dengan ya. Abi mudhafun, abi ini mudhaf, wal kafu mudhafun ilaihi, dan kafnya adalah mudhaf ilaih, mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin, mabni dengan fathah pada tempat jar. Di sini contoh yang berikutnya tentang kana. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surah An-Nisa. Wa kana al-wawu bihasabi ma qablaha, wawu ini sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kana fi'lan madin naqisun, kana fi'il madi naqis, makna naqis ya, dia membutuhkan yang marfu' dan membutuhkan yang mansub ya. Mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, merafa'kan mubtada', merafa'kan yang asalnya mubtada', wa yansibul khabara dan menasabkan yang asalnya khabar. Allahu lafzul jalalati, lafzul jalalah ini ismun li kana, isim untuk kana, marfu'un marfu', wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Ghafuran khabaru kana, ghafuran khabar dari kana mansubun mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Wa huwa khabarun awwalun, dan ia ghafuran ini adalah khabar yang pertama. Maksudnya khabar yang pertama di sini bukan kedudukan yang pertama dalam khabar, tapi lafaz khabar yang pertama. Rahiman khabarun tsanin, rahiman ini sebagai khabar yang kedua. Jadi jumlah khabarnya, kedudukan khabar itu hanya satu, tetapi jumlahnya bisa lebih dari satu. Khabar awal, khabar tsanin, ataupun yang berikutnya. Jadi rahiman khabarun tsanin, khabar yang kedua. Mansubun mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Wal khabaru yata'addadu, dan khabar itu bisa berbilang, jumlahnya bisa lebih dari satu. ini. Tadi ya, ghafuran rahiman. Ini khobarnya lebih dari satu. Dari sisi lafadznya, ya, bukan dari sisi kedudukannya. Kalau kedudukan khobar hanya satu, satu khobar. Tapi lafadznya itu bisa berjumlah lebih dari satu. Wa mithaluhu ghairul mithali sabiqi, dan misalnya selain dari misal yang sebelumnya tadi, contoh yang lain khobar yang itu berbilang, qauluhu ta'ala di surah Al-Buruj ya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Ini. Wa huwa ya, huwa di sini mubtada. Al-Ghafuru khobar, Al-Wadudu khobar, khobar yang kedua, Al-Ghafuru dari khobar yang pertama. Kemudian Dzul Arsy, Dzu ini khobar yang ketiga, Al-Majidu khobar yang keempat. Ya. Fa'alul lima yurid. Ini juga khobar yang berikutnya. Jadi khobarnya lebih dari satu. Ini bisa, ini boleh. Dan khobar artinya tidak sekedar pada kana, tapi khobar dari mubtada. Khobar dari mubtada, ataupun khobar dari kana, ataupun khobar dari inna. Ini bisa berbilang. Contoh untuk yang inna, yang berikutnya. Innallaha ghafurur rahimun. Di surah Al-Baqarah. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan nasab. Tansibul mubtada wa tarafa'ul khabara, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Allaha lafzul jalalati ismu inna. Lafzul jalalah ini adalah isim dari inna. Mansubun, mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Innallaha, fathahnya jelas, tampak. Ghafurun khabaru inna awwalun. Ghafurun adalah khabar dari inna yang pertama. Khobar yang pertama dari inna. Marfu'un bidhommati dhahirati, marfu' dengan dhommah yang tampak. Rahimun khobarun thanin. Rahimun adalah khobar yang kedua. Marfu'un, marfu' wa alamatu raf'ihi al-dhommatu dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhommah yang tampak. Ini juga di sini contoh khobar yang berbilang. Jadi dari dua ayat ini tadi di surah An-Nisa, wa kanallahu ghafuran rahiman. Kemudian di surah Al-Baqarah, innallaha ghafurun rahimun. Ya, dari dua ayat ini bisa dihafalkan untuk dijadikan apa? Atau untuk memahami kaidah inna dan kana. Ya, jadi fahamilah kaidah ya, itu dengan contoh yang ada. Jadi kaidah dihafalkan ya, difahami artinya, kemudian dengan adanya contoh itu lebih memantapkan untuk memahami kaidah tersebut. Innallaha ghafurun rahimun, atau yang tadi wa kanallahu, tentang kana ya, kanallahu ghafuran rahiman. Ini dari dua ayat ini perbedaan antara inna dan kana, ini hukumnya berkebalikan. Berikutnya, qala Allahu ta'ala wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan jika salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan seorang anak perempuan, bushira diberikan kabar gembira dengan seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya itu menjadi menghitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia itu kadhim, marah. Menahan marah. Ini di surah An-Nahl ayat yang ke-56. A'rib, i'rabkan ya, bagian dari ayat tadi, dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla fi'lun madhin. Dhalla adalah fi'il madhi nasikhun, yang menasahkan hukum mubtada khobar. Mabniyun alal fathi, ini fi'il madhi ini mabni dengan fathah. Yarfa'al mubtada'a wa yansibul khobara, dia merafa'kan mubtada'nya dan menasabkan khobar. berarti dia termasuk saudara dari kana. Ya. Wajhuhu ismu dhalla marfu'un. Wajhuhu adalah ism dari dhalla marfu'. Ya, marfu'un biha, marfu' dengan sebab dia, marfu' dengan sebab dhalla tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu, tanda rafa'nya dhammah yang tampak. Wajhu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih. Dhamirun mabniyun ala dhammi, dhamir mabni dengan dhammah fi mahalli jarin pada tempat jar. Muswaddan khabaru dhalla. Muswaddan khabar dari dhalla mansubun biha, mansub dengan sebab dhalla tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasab, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini beberapa tamrin latihan i'rab, tambahan tentang apa yang sudah dipelajari terdahulu, isim, tentang inna, kana, dan juga mubtada khabar tadi ya. Dari ini tadi ada yang ditanyakan atau mungkin dari yang kemarin ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan? Nah, dengan ini pembahasan tentang marfu'atil asma atau isim-isim yang marfu' selesai. Ya. Dengan pembahasan badal ya, di antara tawabi, ya, badal termasuk dari tawabi, ya, ini selesai, maka selesai pula pembahasan pada bab marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Ya. Dulu di pembahasan yang sebelumnya ada bab marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Di sana ada mubtada, khobar, kemudian fa'il, kemudian naibu fa'il, kemudian isim kana, kemudian khobar, inna, dan kemudian tawabi. Ya, tawabi ada empat, yakni na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, kemudian badal. Ini. Jadi marfu'atil asma atau isim-isim marfu' ada 7 macam. Ya, marfu', isim-isim marfu' ada 7 macam. Ya, mubtada yang pertama, kemudian khabar yang kedua, yang ketiga fa'il, yang keempat naibu fa'il, yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna, yang ketujuh adalah tawabi'. Jadi tawabi' ini jadi satu. Tawabi' ada 4, ya, na'at, ataf, taukid dan badal, ini jadi satu menjadi tawabi. Jadi semuanya ada 7 isim-isim yang marfu. Jadi ini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Sesudah membahas isim-isim marfu, maka yang berikutnya adalah isim-isim yang mansub. Disebutkan di sini bab yang baru. Babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim yang mansub. Bab isim-isim yang mansub. Mansubat yang dimansub, yang dinasab pada isim-isim, atau maksudnya isim-isim yang mansub. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub atau kata-kata yang mansub itu ada 15. 15 ada 15. Ya. Kalau marfu' tadi ada 7. Yang mansub ini ada 15. Dua kalinya ya. Wa hiya ya'ni al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Wal masdaru, masdar. Wa dharful zamani, dharaf zaman. Wa dharful makani, dharaf makan. Wal halu, hal. Wa tamyizu. Ini tamyizu, zai ya, bukan ra. Wa tamyizu, tamyiz. Wal mustathna, mustathna. Wasmu la, isim dari la. Wal munada, munada. Wal maf'ulu min ajlihi, maf'ul min ajlih. Wal maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Wa khobaru kana, khobar dari kana. Wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Wasmu inna wa akhwatiha, dan isim dari inna dan saudara-saudaranya. Wat tabi'u lil mansubi, dan tabi' pada isim yang mansub tersebut. Tabi' pada isim yang mansub tersebut. Wahuwa arba'atu asya'a, dan dia tabi itu ada empat macam. An-na'tu na'at, wal-atfu ataf, wat-tawqidu tawqid, wal-badalu dan badal. Jadi di sini juga dijadikan satu, tabi atau tawabi jadi satu satu tempat, yaitu tabi. Ya, itu ada empat macam tadi. Baik. Jadi ada 15 di sini isim-isim yang mansub, dan nanti insyaallah satu persatu akan dijelaskan maknanya, maksudnya dan hukumnya. Qala asy-syarih, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif Ibnu Jurum rahimahullahu taala mengatakan, babu mansubatil asma'i, bab mansubatil asma'. Jadi judul yang disampaikan oleh muallif ini, bab mansubatil asma'i. Hada min babi idhofati sifati ila mausufi ila mausufiha. Ini adalah bab atau pembahasan tentang idhofah sifat pada yang disifati. Idhofah satu sifat pada yang disifati. Ai maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah babul asma'il mansubati, bab isim-isim yang mansub. Jadi asalnya al-asma'u al-mansubatu, isim-isim yang mansub. Al-mansubatu na'at, al-asma'u man'ud. Atau tadi ini sifahnya na'at ya, sifah. Kemudian al-asma' mausuf atau man'ud. Ini dari sisi maknanya, al-mansubatu sifah, kemudian al-asma' mausufnya. Ini asalnya demikian. Nah, kemudian dari ini sifat ini memberikan sifat pada mausufnya. Kemudian dibalik susunannya menjadi idhofah, di mana sifat ini diidhofahkan pada mausufnya. Sehingga menjadi tadi man subatil asma. Ini. Ya, jadi yang dimaksud Asy-Syaikh seperti ini. Idhofah sifat pada mausufnya. Mansubat itu sebenarnya sifatnya, dia diidhofahkan pada mausufnya yang disifati, yaitu al-asma. Ini. Sehingga yang digunakan ungkapannya idhofah dengan tadi sifat diidhofahkan pada mausuf. Adapun secara makna, ya, apalagi dalam bahasa Indonesia lebih mudah menggunakan yang sifah mausuf tadi ya, isim-isim yang mansub. Ini. Kalau terjemahan dari yang idhofah agak sulit. Ini. Kata-kata yang dinasabkan dari isim ya, agak sulit. Ya. Yang mudah yang sifah mausuf, ya, isim-isim yang mansub. Kemudian berikutnya, wa sani al-muallifi rahimahullahu min ahsani ma ra'aitu, dan perbuatan muallif semoga Allah merahmati beliau termasuk ya, yang paling bagus dari apa yang aku lihat ya. Dari apa? Dari sisi mana? Li'annahu zakara awalan al-marfu'ati, karena beliau pertama kali menyebutkan isim-isim yang marfu'. Thumma dzakara al-mansubati, kemudian beliau menyebutkan isim-isim yang mansub. Thumma sayadkurul makhfudhati, kemudian beliau akan menyebutkan isim-isim yang majrur. Hatta yakunal insanu ala basiratin, sehingga manusia, orang-orang itu mendapatkan pengetahuan yang mendalam, berada pada pengetahuan yang mendalam ya. Basirah itu pengetahuan yang mendalam, yang memang berdasarkan ilmu. Ini yang dimaksud dengan asy-syaikh, perbuatan muallif ya, termasuk yang paling bagus yang didapatkan oleh asy-syaikh, yang didapatkan oleh asy-syaikh, yang dilihat oleh asy-syaikh, yakni mengurutkan, menyusun atau menyebutkan dari yang marfu', kemudian mansub, kemudian majrur. Ini. Al-marfu'atu la yumkinu an tatajawaza sab'at asya'a. Isim-isim yang marfu' tidak mungkin melebihi melampaui dari 7 macam. Tadi sudah disebutkan ya, ada 7 macam, mubtada, khobar, dan seterusnya, termasuk tawabi. Tawabi jadi satu ya. Ini isim-isim yang marfu' tidak mungkin melebihi dari 7 macam itu. Al-mansubatu la yumkinu an tatajawaza 15. Isim-isim yang mansub tidak mungkin melebihi, melampaui, atau melewati dari 15 macam yang tadi sudah disebutkan juga. Ini wa hadha hasrun, dan ini pembatasan, yufidu talibal ilmi, memberikan faedah kepada penuntut ilmu. Faedah alima annahu la yujadu marfu'un siwa hadhihi sab'ati. Jika dia, thalabul ilm, itu mengetahui bahwa tidak ada pada yang marfu' itu selain dari 7 macam itu tadi, istaroha, maka dia akan beristirahat. Maksudnya tidak mencari-cari yang lainnya lagi untuk isim yang marfu'. Kalau sudah ada 7, ya sudah itu, tidak perlu mencari yang lainnya lagi. Mana saja yang marfu'. Istaroha, dia beristirahat, tidak perlu bersusah payah mencari yang lain, cukup yang 7 itu. Wa idza alima, dan jika dia mengetahui, annahu la yujadu mansubun, bahwasanya tidak ada isim yang mansub, siwa hadhil khamsata asyara, selain dari yang 15 itu tadi, aidon istaraha, maka dia juga akan beristirahat, tidak mencari yang lain lagi. Kalau sudah ada 15 itu, ya sudah, cukup, dan itu sudah mencakup semuanya untuk isim-isim yang mansub. Ini fala yujadu fil lughatil arabiyyati syai'un mansubun kharijun an hadhil khamsata asyara, maka tidak didapati, tidak ada dalam bahasa Arab ini sesuatu yang mansub, kata-kata atau isim yang mansub yang keluar dari 15 macam ini tadi. Jadi pasti ada isim yang mansub nanti akan masuk salah satu dari 15 tadi. Ini yaqulu, beliau mu'alif menyatakan, wahiyya, yakni, isim-isim yang mansub tersebut, yakni, al-maf'ulu bihi, maf'ul bih, wal-masdaru, masdar, wa dharful zamani, wa dharful makani, dharaf zaman, dan dharaf makan, wal-halu, hal, wa tamyizu, tamyiz, wal-mustafna, mustafna, wasmu la, isim dari la, wal-munada, munada, wal-maf'ulu min ajlihi, maf'ul li-ajlih, wal maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatiha, khabar dari kana dan saudara-saudaranya, wasmu inna wa akhwatiha, isim dari inna dan saudara-saudaranya, wa tabi'u lil mansubi, dan tabi' pada isim yang mansub, wa tabi'u lil mansubi na'udhu wahidan am arba'atan. Tabi' pada isim yang mansub itu kita menghitungnya satu ataukah empat. Karena tabi' kan ada empat, ya. Na'udhu wahidan, kita menghitungnya satu. Jadi dianggap itu tabi', dihitung satu sebagai tabi', tidak dirinci, ya. Tidak disebutkan itu na'ad, ataf, taukid, atau badal satu persatu, tidak, tapi cukup ini semua sebagai tabi'. Ini. Sehingga dihitung satu. Li'anna lau adadnahu arba'atan, karena kalau kita menghitungnya itu empat, tabi' itu dihitung empat, sesuai dengan jenis tabi' ada empat, lasarat al-mansubatu thamaniyata asyara, maka isim-isim yang mansub itu menjadi 18. Ya, kalau dihitung empat, dirinci, maka isim yang mansub nanti menjadi 18. Lakin na'udduhu wahidan, tetapi kita menghitungnya satu, ya, sehingga dianggap 15 tadi. Wa idha adadnahu wahidan kanat arba'ata asyara, dan jika kita menghitungnya itu satu, maka dia menjadi 14. Isim yang mansub itu ada 14. Ya, 15 ya. Kanat khamsata asyara, ada 15. Ya, yang disebut mu'alif ada 15. Ini. Wahiyya, ini. Sama yang disebutkan ya. Al-maf'ulu bihi, al-masdaru, dharfuz zamani, dharful makani, al-halu, at-tamyizu, al-mustathna, ismu la, al-munada, al-maf'ulu li ajlihi, al-maf'ulu ma'ah, khabaru kana wa akhawatiha, ismu inna wa akhawatiha wa tabi'u lil mansubi. Ada lamnya mestinya. Wa tabi'u lil mansubi, tabi' pada isim yang mansub. Kemudian di sini Asy-Syaikh menambahkan wa maf'ula dhanna wa akhwatiha, dua maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya. Karena yang disebutkan mu'alif pada awal tadi untuk maf'ul dari dhanna itu tidak disebutkan. Jadi kalau dihitung yang dirinci oleh mu'alif itu baru 14. Mu'alif menyebutkan ada 15. Tapi dari rincian yang disebutkan oleh mu'alif Ibnu Asy-Syurum itu hanya 14. Tabi' dianggap satu ya. Itu hanya 14. Coba dihitung. Ya. Nah, maka yang satu yang belum disebutkan oleh mu'alif ini maf'ula dhanna wa akhwatiha. Dua maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya. Walakin lam yadhkur al-musannifu rahimahullah maf'ulai dhanna wa akhwatiha. Akan tetapi mu'alif itu belum menyebutkan dua maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya ini. Waha nahnu nadhkuruha, dan inilah kita sebutkan dia, yaitu maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya, takmilatan lil adadi, untuk menyempurnakan bilangannya tersebut sehingga genap sempurna menjadi 15. Yang dirinci juga 15 dengan menambahkan ini maf'ula dhanna wa akhwatiha. Ini wallahu alam, mungkin terlupakan beliau ya, terlewatkan. Ini dalam merinci ya, dalam merinci terlewatkan. Ini fa idza qala qailan, kemudian Syekh menyatakan jika seseorang mengatakan mad dalilu ala hadzal hasri, apa dalil yang menunjukkan pada pembatasan ini, dibatasi hanya 15 ini isim-isim yang mansub. Fal jawabu ma dzakarnahu sabiqan, maka jawabannya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu, huwa at-tatabbu'u wal istiqra'u, yakni tatabbu' dan istiqra', memeriksa, meneliti dengan cermat, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Ini li'anna ulama al-lughati rahimahumullahu wa jazahumullahu khaira, karena para ahli, para ulama bahasa, semoga Allah merahmati mereka dan membalas mereka, dan semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Tatabba'ul lughata, mereka memeriksa, meneliti bahasa Arab ini. Hatta kanal wahidu minhum yusafiru fil barari, sehingga sampai seseorang dari mereka, salah seorang dari mereka itu safar, bepergian di padang-padang Sahara, di gurun-gurun pasir. Yatalaqqal a'raba, menemui, menjumpai orang-orang Arab yang ada di pedalaman itu. Wayas'aluhum, dan bertanya kepada mereka. Hatta jama'ul lughatal arabiyyata, sehingga mereka, para ulama bahasa Arab tadi, mengumpulkan, menghimpun bahasa Arab ini. Wahafidhuha, dan mereka menjaganya. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Kesungguhan para ulama bahasa dalam menghimpun, menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab ini sampai sedemikian rupa. Berbulan-bulan di padang pasir hanya menemui 1-2 orang dari orang-orang Arab yang bahasanya masih terjaga, bahasa Arabnya masih terjaga dengan benar, masih fasih, masih baligh. Ini karena yang didapatkan di situ, di pedalaman-pedalaman itu, untuk bahasa Arab yang masih terjaga dengan baik, dengan benar, yang masih murni. Ya, kalau yang di perkotaan sudah tercampur baur dengan bahasa-bahasa luar. Ini. Berikutnya, walamma dzakara hal muallifu ala sabilil ijmali, dan sesudah muallif menyebutkannya dengan cara ijmal, menyebutkan secara keseluruhan. Ijmal itu menyebutkan secara keseluruhan, secara global. Dzakaraha ala sabilil tafsili, beliau menyebutnya dengan cara tafsil, dengan cara merinci. Ya. Sesudah mu'alif menyebutkan isim yang mansub itu secara global, yakni jumlahnya ada 15, kemudian beliau menyebutkan secara rinci isim-isim yang mansub tersebut, yakni dengan menyebutkan maf'ul bih, masdar, dan seterusnya. Li'anna hadhi tariqata min turuqit ta'lifi, Karena metode ini, tariqah, metode, cara, metode ini, cara ini, termasuk dari cara-cara penyusunan yang baik, taklif, penyusunan suatu sesuatu, suatu kitab atau suatu pembahasan. Wa hiya min turuqil Qur'ani, dan bahkan itu termasuk dari metode-metode dalam Al-Qur'an. Dicontohkan Asy-Syaikh di sini menyebutkan sesuatu yang ijmal, kemudian sesudah itu menyebutkan rinciannya, tafsilnya. Ini contoh dalam ayat ini di surah Al-An'am. Allah menyatakan thamaniyata azwajin. Ada 8 pasangan. Thamaniyata azwaj, 8 pasangan. Ini di surah Al-An'am, nanti bisa dibuka secara lengkapnya ya ayatnya. Hadza mujmalun, ini mujmal. Penyebutan secara mujmal, secara umum, secara global. Thamaniyata azwaj. Kemudian sesudah itu Allah menyebutkan tafsilnya, rinciannya. Minad dha'nithnaini. Dari dha'n, dha'n itu domba atau biri-biri. Dari domba ithnaini, 2 pasang. Wa minal baq wa minal ma'zi ithnaini. Dari kambing, dari jenis kambing ithnaini ada 2. Wa minal ibili ithnaini. Dari onta ada 2. Wa minal baqari ithnaini. Dari sapi juga ada 2. 2, domba 2, kambing 2, onta 2, sapi 2. Semuanya ada berapa? Ada 8. Sama niyat azwaj. Ini. Jadi sama niyat azwaj itu mujmal, kemudian tafsilnya, rinciannya ini. Minal dha'nithnain, wa minal ma'zithnain, wa minal ibilithnain, wa minal baqarithnain. Ini yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-An'am ini. Wahakadha ya'ti fil Qur'ani. Dan demikian inilah yang datang dalam Al-Quran. Asyai'u mujmalan, summa ya'ti mufassolan. Sesuatu itu datang secara mujmal, kemudian dia datang secara rinci, terperinci. Ini. Wa kadzalika fi sunnati. Demikian pula dalam sunnah. Juga seperti ini. Mujmal, kemudian tafsil atau mufassal, rinciannya. Contoh dalam hadis. Salatun, ada 3 golongan, 3 kelompok. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati. Yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamah. Wala yizakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Thumma yufassilu, kemudian beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merincikan tentang 3 golongan tadi. Ini Rawahul Bukhari Kitabul Ahkam bab man bayya'a rajulan la yubayyi'uhu illa lid-dunya. Nomor sekian. Kemudian wa muslimun diriwayat Imam Muslim Kitabul Iman bab bayanu ghalat tahrimu isbalil izar. Nomor rakam 106 sekian. Ini ya. Dan contoh yang lain mungkin masih banyak ya, kalau kita belajar, kita ta'lim, ini masih banyak semacam ini. Dari ayat, dari hadis, menyebutkan secara mujmal, kemudian sesudah itu mufassalnya atau tafsilnya. Fal ijmalu awalan, thumma at-tafsilu thanian. Jadi, pertama kali ijmal, menyebutkan secara ijmal. Kemudian berikutnya yang kedua, atau yang berikutnya menyebutkan secara tafsil, secara rinci. Min turuqit ta'lifil mufidati, termasuk dari cara-cara penyusunan yang bermanfaat. Lil mukhatabi, untuk mukhatab, untuk yang diajak bicara, untuk yang mendengarkan secara langsung. Li'anal insana, karena manusia itu, idza arafal ijmala, jika dia mengetahui, mengenali yang ijmal, wa hafizahu, dan dia menjaganya, menghafalnya, sara yatashawwafu wa yatatalla'u ila tafsiri, maka dia akan menjadi menanti, mengharap, menunggu. Jadi yatashawwafu itu semakna dengan yatatalla'u, mengharap, menanti, menunggu, ila tafsiri, pada yang tafsil, pada yang rincian. Jika sudah mengetahui yang ijmal, maka dia akan menjaganya, dan kemudian dia akan menanti-nanti, mengharapkan atau menunggu pada yang tafsilnya, pada rinciannya. Fa yaridu tafsilu ala nafsin qabilatin mutasyawwifatin. Ini fa ya, mutasyawwifatin. Dari yatasyawwafu tadi menjadi mutasyawwifatin. Maka tafsil itu akan datang, rincian itu akan datang pada diri yang menerima dengan berharap, dengan menunggu-nunggu tadi. Pada jiwa, pada seseorang yang dalam keadaan menerima dan menunggu-nunggu rinciannya tadi. Fayakunu hadha ablagha fi muqfihi. Maka ini menjadi lebih sampai, ablagh, ya, lebih sampai dalam penjelasan secara berangsur-angsur, ya, al-muqfi itu berangsur-angsur, tidak tergesa-gesa. Ini jadi lebih ablagh, lebih bisa sampai, lebih bisa bahasa Jawanya nyantol, ya, dalam pada mukhatab, pada yang mendengarkan atau yang mendapatkan penjelasan ini. Sehingga tadi metodenya, caranya dengan menyebutkan ijmal, kemudian baru tafsil. Dan tadi dari ayat, dari hadis itu ada bahkan mungkin banyak contoh yang semacam ini. Ini pendahuluan pada bab mansubatil asma. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Nah, yang berikutnya nanti kita mulai bab yang awal pada isim-isim yang mansub ini, yaitu maf'ul bih. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Al'afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.